الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita lanjutkan masih berkenaan dengan faedah dari an-nikah. Di antara faedah nikah juga disebutkan wal qiyamu bi huquqil ahl, yaitu melakukan, menunaikan hak-hak keluarga. Nah, nanti akan dijelaskan hak-hak seorang suami dan hak-hak seorang istri. Adapun hak-hak anak, maka itu pada bab khusus, ya, kaitannya dengan hak-hak anak. Maka di dalam pernikahan adanya ibadah atau pahala yang sangat banyak, yaitu ketika seorang memenuhi hak-hak orang lain, terkhusus di sini adalah keluarganya. Wasabur ala ahlakihinna wa ihtimalil adza minhunna wa sa'a fi islahihinna wa isyadihinna ila tariqid din. Di antara faedah nikah tadi telah disebutkan adanya apa? Mujahadatun nafs dan riyadatun nafs. Adanya riyadhah, latihan jiwa, dan juga kesungguh-sungguhan jiwa kita di dalam menghadapi segala apa yang akan kita terima di dalam pernikahan, adanya mujahadah. Di antaranya disebutkan tadi, yaitu melakukan, menunaikan hak-hak keluarga, juga sabar terhadap akhlak-akhlak mereka. Hunna di sini yaitu zaujat. Sabar menghadapi akhlak-akhlak istri-istri kita. Nah, di sana adanya iya, ihtimalul adza. Maka dikatakan juga menanggung, nah, gangguan atau menahan gangguan dari mereka dengan sabar. Nah, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berkeluarga menghadapi istri-istri beliau. Ya, seperti dalam surat At-Tahrim, kejadian surat At-Tahrim, juga di dalam kejadian-kejadian, kisah-kisah yang lain, bagaimana sabarnya Rasulullah SAW menghadapi istri-istri beliau. Iya, karena kita ketahui bersama bahwasannya seseorang yang ketika menikah, maka dia akan berhadapan dengan seorang wanita yang naqsul aqliha, yang kurang akalnya. Tentunya seseorang yang dia kurang akalnya kadang muncul daripadanya perbuatan-perbuatan yang itu tidak dicerna atau tidak dipertimbangkan dengan masak, dengan akal. Yang terkadang muncul akibatnya adalah pertikaian di dalam keluarga. Nah, maka di sini isyarat bahwasanya di dalam berkeluarga tidak melulu seperti gambarannya, ya, harus romantis atau yang lainnya, tidak pernah ribut dan lain-lainnya. Nah, kalau kita ingin hidup seperti itu nanti di jannah. Iya. Adapun di dunia, karena kita bergandengan hidup dengan orang yang dia dikatakan oleh Rasulullah kurang agama dan akalnya, tentunya akan menghadapi berbagai macam problematika di dalam rumah tangga, salah paham atau yang lainnya. Ya, demikian. Maka di sana adanya pahala yang sangat besar dengan bersabar atas akhlak-akhlak mereka. Kalau satu kita bisa menghadapi, tentunya 6, 2, 3, dan 4 akan mudah. Kenapa? Karena tipikal wanita sama. 4 tipikal itu dikatakan nafsu din dan nafsu akal, kurang akal dan kurang agamanya, butuh adanya ihtimalul ada, iya, untuk kuat di dalam menghadapi berbagai macam gangguan dari mereka, bukan dengan membuat benteng pertahanan. Kadang suami, iya, membuat benteng pertahanan, tidak mau, pokoknya wanita tidak boleh mengganggu saya sedikit pun, harus tunduk patuh di bawah perintah saya. Betul. Tetapi seorang wanita tidak bisa dihadapi dengan kita bersikap mempertahankan diri. Tapi yang ada dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan ihtimalul adza wasabr ala ahlakihinna, sabar dengan akhlak mereka, kemudian juga na'am rela siap mendapatkan gangguan-gangguan dari ya mereka. Maka ketika kita terbiasa sabar dengan menghadapi seperti itu, maka akan mudah untuk mendapatkan 2, 3, 4, itu akan mudah sekali. Ya, afwan, ya, ini trik-triknya. demikian. Iya. Ya, kalau kita tidak mampu, satu saja tidak mampu menghadapi berbagai macam gangguan dari mereka, jangan harap untuk kita bisa nambah. Iya. Jangan harap kita bisa untuk menambah untuk yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Karena memang kita menghadapi ya seorang yang dia kurang akal dan kurang agamanya. Dan juga di sana wasa'af islahihin, dan hadisnya banyak insyaallah, seperti hadis tentang diciptakannya seorang wanita dari tulang sulbi Bani Adam. Iya. Yang bengkok, yang kata Rasulullah SAW, kalau dibiarkan tetap bengkok, kalau dia diluruskan justru akan patah. Maka dinasihati oleh Rasulullah SAW, wa'asiruhunna bi'ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf yaitu cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya di sana juga adanya wasa'a fi islahihinna, adanya berusaha untuk memperbaiki mereka, menutupi kekurangan mereka. Iya. Demikian. Menutupi kekurangan-kekurangan mereka. Wa irsaduhinna ila tariqiddin, membimbing mereka ke jalan agama. Di sinilah peran dari seorang suami yang dia adalah qawwam, seorang pemimpin yang punya wilayah terhadap keluarganya. Nah, membimbing mereka ya ke jalan agama. Nah, tugas kita bukan hanya memberikan nafkah, memberikan sedekah yang wajib atas mereka, tetapi juga mereka butuh bimbingan ke jalan agama. Kita sering dengar keluhan-keluhan Iya. Kenapa sih istri Anda begini, istri Anda begitu? Nah, bisa jadi karena kurangnya bimbingan dari diri kita. Iya, diluruskan. Walaupun dia mengaji, kadang butuh adanya perhatian dari suami yang mengingatkan ilmu yang sudah diajarkan, yang dia dapati dalam taklim-taklim, diingatkan. Tetap yang namanya wanita perlu diingatkan. Kalau kita saja seorang lelaki butuh diingatkan tadzkir, apalagi seorang wanita. Iya, dia butuh diingatkan, afan, ini salah, ini keliru, harusnya seperti ini, begini. Nah, maka tentunya ya istri juga demikian, butuh bimbingan, diajarkan padanya agama, dibimbing, diperhatikan. Nah, demikian. Wal istihad fi kasbil halal li ajlihinna, dan juga berusaha untuk mencari yang halal karena sebab mereka. Iya, dengan sebab mereka. Karena sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaffa bil mar'il itsman yud'i man yaqut, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dosa besar ya yang menyia-nyiakan orang yang wajib untuk diberi makan oleh dirinya. Nah, maka seorang suami dia harus berusaha untuk mencari yang halal. Nah, maka disinilah indahnya rumah tangga. Ketika seorang suami diberikan rezeki sekedar dengan takdirnya kurang mencukupi di dalam maisyah, maka seorang istri yang soleha dia akan mengingatkan kepada suaminya. Iya, dia tidak akan minta macam-macam. Dia akan minta kepada Allah rezeki, dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjaga agar suaminya mencari yang halal. Maka diingatkan seorang suaminya dengan soleh, seorang istri yang soleha. Iya. Wahai suamiku, kalau engkau berangkat mencari rezeki, maka carinya yang halal. Jangan engkau mengambil perkara-perkara yang haram atau rezeki yang haram. Aku tidak butuh. Ya, walaupun sedikit. Masya Allah, ini akan membuat tentram diri kita. Ya, ini istri yang soleha. Maka semakin semangat. Ya, bukannya semakin malas. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk mencari ma'isyah, semakin semangat, dan itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dalam hadis Rasulullah SAW, engkau memberikan sadaqatan fiya imra'atik, atau kama qala Rasulullah SAW, engkau memberikan sadaqah pada mulut istri engkau, itu adalah sebuah sadaqah. Nah, pahala yang sangat sangat besar ketika seorang suami mencari yang halal karena ingin memenuhi kebutuhan istrinya, termasuk yang halal. Nah, wal qiyamu bitarbiyatil aulad, dan adanya melakukan pendidikan anak-anak. Nah, dengan adanya pernikahan ini, ya, adanya tarbiyah anak-anak. Karena inilah tujuan dari nikah, salah satu tujuan dari nikah, adanya tarbiyah mendidik anak-anak. Nah, tidak melulu tarbiyah itu diserahkan kepada istri kita. Demikian pula tidak melulu tarbiyah itu diserahkan kepada seorang suami. Masing-masingnya punya peranan. Ya, seorang ibu mempunyai peranan mendidik, membentuk anak ini menjadi anak yang rajin, menjadi anak yang dia hormat kepada ayahnya, abinya. Sedangkan seorang ayah akan menjadi figur teladan bagi anak-anaknya. Nah, sehingga dia menjadi anak yang pemberani, yang syuja'ah, pemberani di dalam dia bertanggung jawab atas perbuatannya, petani jujur seperti abinya. Ini adanya tarbiyah lil aulad yang nantinya anak-anak ini akan meneruskan generasi estafet dari keluarganya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu hadhil a'mal 'azimul fadl. Maka kata Ibnu Qudamah An-Namulsi rahimahullah, maka semua amalan-amalan ini tadi, ya, adanya wilayah, adanya menunaikan hak-hak keluarga, sabar terhadap menghadapi akhlak-akhlak istri, kemudian sabar mendapatkan gangguan-gangguan istri, berusaha di dalam memperbaiki mereka, membimbing mereka, kemudian juga adanya kesungguhan di dalam mencari yang halal karena sebab istri, kemudian adanya melakukan tarbiyah aula, semuanya ini adalah amalan yang keutamaannya sangat besar dan tidak akan ada pada seorang yang dia belum menikah. Nah, demikian. Wa innaha ri'ayatan wa wilayah wa fadlul ri'ayatin azim. Wa innama yahtariju minha man yakhafu minal qusur anil qiyami bihaqqiha. Wa muqassatul ahli wal walad bimanzilatil jihad fi sabilillah azza wajal. Maka sesungguhnya amalan-amalan tadi adalah merupakan riayah wa wilayah, penjagaan dan juga adanya pemeliharaan dan juga adanya wilayah kekuasaan di keluarga, dan merupakan riayah yang paling utama, yang paling besar di dalam keluarga. Iya. Dan berjaga dari perkara-perkara yang sangat dikhawatirkan oleh orang yang dia meremehkan untuk melakukan, menunaikan hak-hak dari berkeluarga ini. Ya, demikian. Ini sangat dikhawatirkan orang yang dia tidak menjaga untuk melakukan amalan-amalan perbuatan ini, ya, meremehkan di dalam berkeluarga. Dia tidak menunaikan hak istrinya, dia tidak menunaikan hak-hak anaknya, tidak adil dan yang lain-lainnya, tidak sabar. Ya, ini sangat dikhawatirkan, padahal itu adalah amalan yang sangat besar, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga muqasatul ahl wal walad bimanzilati jihad. Kesusahan-kesusahan, keberatan-keberatan yang kita hadapi di dalam, ya, mentarbiyah anak, juga di dalam menata keluarga, berumah tangga, itu teranggap kedudukannya seperti jihad di jalan Allah. Kenapa tidak? Kadang seseorang dia ketika tidak sanggup untuk bertahan, goyah, goncang, maka dia akan terseret, ya, bahkan menjadi na'udzubillah kufur gara-gara tidak sabar di dalam menghadapi bahtera problematika di dalam rumah tangganya, hancur balau kacau. Ya, demikian. Nah, makanya seperti orang yang berjihad susah payah. Jadi jangan terpengaruh seperti apa, sinetron-sinetron. Ya, itu kebanyakannya orang Indonesia gara-garanya nonton sinetron, akhirnya berarti kalau nikah nanti masya Allah indah, ya, masya Allah indah, ya, romantis, bayangannya seperti itu. Pas ternyata berkeluarga itu, kok kayak gini, kok kayak ini, kok kayak seperti ini, nggak tahan, nggak kuat, akhirnya pisah, firaq, naudzubillah min dzalik. Ya, tidak mengerti hikmah dari an-nikah. Ini gara-gara pengaruh sinetron, bahaya. Nah, bahayanya sinetron diantaranya seperti itu. Menggambarkan kalau berkeluarga itu romantis dan yang lainnya. Romantis dari sisi dunia dan mahal. Iya. Wa fi afradil muslim, Imam Muslim sendirian di dalam meriwayatkan sebuah hadis ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala dinar anfaqtahu fi sabilillah wa dinar anfaqtahu fi ruqabah wa dinar tasaddaqta bihi ala miskin wa dinar anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Di dalam sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dinar, ya, harta-harta yang engkau infakkan di jalan Allah dan harta-harta dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak dan dinar harta-harta yang engkau sedekahkan untuk orang-orang miskin dan dinar harta-harta yang engkau infakkan kepada ahli, kepada keluarga engkau, yang paling terbesar pahalanya adalah yang engkau infakkan kepada keluargamu. Nah, demikian. Maka di sini juga adanya targhib untuk kita semangat di dalam mencari al-kasbul halal, yaitu semangat mencari ma'isyah yang halal. Jangan sudah ada disia-siakan. Harus semangat mencari yang halal agar istri kita bahagia, agar anak-anak kita bahagia. Mencari yang halal. Demikian, tidak malas-malasan di dalam mencari penghidupan. Dan makanya di setelah bab ini atau kitab ini beliau menulis adab-adab al-kasab, yaitu adab-adab di dalam atau sebelumnya adab-adab syuhbah dan ukhuwah, kemudian akan adab-adab berusaha dalam penghidupan. Enggak ada di antum, cuma fotokopinya. Maksudnya di dalam kitab Mukhtasar min Kasil Qasidin. Makanya beliau isyaratkan adanya isyarat nantinya ada kitab yang membahas tentang adab-adab di dalam mencari ma'isyah. Ini faedah dari an-nikah. Sebenarnya banyak mawaid an-nikah yang kadang kita tidak menyadari. Oh, ternyata di dalam pernikah itu banyak fawaidnya. Maka di sana mendorong kita untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkeluarga, punya istri, punya anak, itu adalah sebuah nikmat dari Allah yang harus kita jaga. Dan dengan bukti menjaga nikmat Allah tersebut dengan menunaikan hak-hak mereka. Selanjutnya, faslun fi afatin nikah. Asal penjelasan tentang ketergelinciran di dalam menikah. Kata beliau, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wa fin nikahi afat. Di dalam pernikahan juga ada perkara-perkara yang harus diperhatikan agar kita tidak terjatuh kepadanya. Aqwaha, yang paling kuatnya, yaitu al-ajz an talabil halal. Ini dia. Fa inna dhalika yas'ab. Wa rubbama imtadat yadul mutazawwid ila ma laysa lah. Lemah di dalam mencari yang halal. Dulu ketika dia bujang masih sendiri, semangatnya luar biasa kalau nyari ma'isyah. Sehingga kalau sudah enggak nyinggung loh ya. Ini kenyataan. Iya. Ketika masih bujang semangatnya luar biasa sampai-sampai terbayang, wah nanti anak bisa nikah bisa sekali dua nih, karena saking masya Allah rezekinya luar biasa. Ketika punya satu, tiba-tiba malas, malas dalam mencari maisha. Wallahu alam. Inilah demikian penelitian daripada ulama. Bahkan dikatakan aqwaha, yang paling terkuatnya ketergelinciran seorang dia terjatuh dalam afatun nikah, justru malah kok ketika sudah nikah malas di jalan mencari yang halal. Nah, demikian. Iya. Fa inna dzalika yas'ab, karena hal tersebut sangat sulit sekali. Kadang-kadang ya, tangan itu menjulurkan orang yang sudah menikah kepada perkara yang bukan haknya. Artinya ketika dia diberikan ujian oleh Allah susah, dia melakukan perkara-perkara yang haram di dalam mencari penghasilan karena tuntutan. Nah, inilah di sini perannya antara suami dan istri. Istri mengingatkan untuk suaminya agar mencari yang halal, rajin. Nah, kita suami juga semangat karena mengingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa kalau menyia-nyiakan mereka dalam keadaan lapar. Demikian. Maka di sananya adanya ibadah sehingga terhindar dari al-afatun nikah ini. Ini yang paling terbesarnya, banyak. Nah, demikian. Tentunya kita gabungkan dalam permasalahan ini afan ya, bukannya kita nyinggung. Kadang seseorang ketika masih bujang dia semangat di dalam talabatul ilmi. Iya, itu tadi lebihnya dia mencari maisha. Iya, dia semangat di dalam mencari maisha, dia semangat talabatul ilmi. Dia kalau ada kajian di sana dia pergi. Tapi ketika nikah aneh, kenapa? Yang tadinya rajin kok mulai melempem, hanya sekali, dua kali, bahkan lama-lama hilang. Ana sibuk cari maisha ini. Nah, ini juga sering terjadi di dalam orang-orang yang telah dia menikah. Iya. Satu sisi kita dituntut untuk kewajiban memenuhi kewajiban istri, satu juga ada kewajiban diri kita untuk talabatul ilmi. Maka jangan masing-masingnya iya mengalahkan yang lain. Ya, dia beriringan, seiringan itu dia bisa melakukan kewajiban dia talabatul ilmi, dia juga bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah kepada mereka. Tidak bertentangan dan juga tidak saling menghalangi, justru masing-masingnya saling mendukung. Justru di dalam talabatul ilmi juga diingatkan ya, seperti di sini kita belajar, oh ternyata kita punya tanggung jawab kepada istri dan juga kita punya tanggung jawab untuk diri kita sendiri, untuk dalam rangka menjaga diri kita dari perkara-perkara yang bisa menyimpangkan kita, yang kita butuh untuk taklim, belajar agar iman itu semakin naik, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara nikah justru melempem, jarang taklim. Iya, semangat tadinya. Nanti anak kalau sudah nikah pengen tinggal di dekat pondok. Sudah nikah, mana si Fulan? Mana si Alan? Tidak ada. Ini juga termasuk afatun nikah. Nah, maka disinilah peran seorang istri untuk dia mengingatkan. Ya, kayaknya dulu rajin deh. Kalau masih bujangan tuh kayaknya rajin banget belajar. Oh, sekarang enggak sih? Nah, seperti itu. Dinasihati oleh istrinya. Demikian pula seorang suami juga mengingatkan istrinya. Nah, tadi kayaknya rajin belajar ketika masih gadis, kok sekarang malas sih? Saling mengingatkan. Demikian. Asania yang kedua, al-qusur anil qiyami bihuquqin nisa. Meremehkan di dalam menunaikan hak-hak istri. Meremehkan di dalam menunaikan hak-hak istri. Ya, nanti akan dijelaskan hak-hak istri secara khusus pada babnya. Nah, ini afatun nikah. Kalau kita ingin rumah tangga kita romantis atau rumah tangga kita bahagia, maka tunaikan hak-hak mereka. Karena betapa banyak ketika tidak ditunaikannya hak-hak mereka, itulah yang menyebabkan runtuhnya, retaknya hubungan di dalam rumah tangga. Karena adanya tersia-siakannya hak mereka. Dan juga asabar ala ahlakihinna, meremehkan, tidak sabar di dalam menghadapi ahlak-ahlak mereka dan di dalam mendapati gangguan-gangguan mereka. Seperti yang tadi, ketika seseorang dia enggak sabar, iya, apalagi ada satu daerah dikit-dikit salah dikit cerai, dikit-dikit salah dikit cerai, ini juga bukan tujuannya nikah seperti itu. Wah, ini kurang ini, nikah kita cari lagi wanita, enggak seperti itu. Ini termasuk afatun nikah. Ya, dia harus sabar. Makanya di sana butuhnya ketelitian dan juga kehati-hatian di dalam mencari pasangan hidup. Ya, cari harus begini, begini yang cocok dengan dirinya, akhlaknya bagus, agamanya. Nanti akan disebutkan tentang fasal khusus dalam masalah ini. Ya, pasal agar kita mendapatkan kehidupan yang baik di dalam rumah tangga, maka salah satunya tadi memilih istri yang soleh di dalam agamanya, soleha dalam agamanya. Wa fi dzalikal khatar, kata Syekh, di dalam perkara ini sangat bahaya. Ya, bahaya kalau meremehkan hak-hak istri dan juga enggak sabar di dalam menghadapi akhlak mereka, sangat bahaya. Li'anna rajula ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, karena seseorang lelaki adalah seorang pemimpin yang kelak dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Nah, demikian. Ya, nyesel nih. Loh, kok nyesel? Ya. Tadinya cari-cari, sekarang kok nyesel? Nah, maka seperti itu menunjukkan dia tidak bisa bertanggung jawab. Maka di sana dia sebagai pemimpin, dia punya tanggung jawab yang besar. Ya, yang namanya pemimpin kan bukannya kelihatannya enak. Kalau jadi pemimpin enak. Tidak, jadi pemimpin itu berat. Dia harus tanggung jawab pada yang di bawahnya. Maka seorang suami adalah ra'in, maka kelak dia akan ditanya tentang yang dia pimpin. Hal ini istri kita. Ya. Nah, kalau tidak nantinya akan berbalik, yang punya kekuasaan itu istri. Ini bahaya. Kalau rumah tangga sudah dipimpin oleh istri, bagaimana wibawa seorang suami di hadapan anak-anak dan istrinya? Tidak ada wibawanya. Lalu bagaimana seorang anak akan mencontoh ayahnya kalau sudah tidak berwibawa menghadapi istrinya? Na'udzubillah. Dan banyak. Walaupun seorang istri punya harta, tetap yang namanya kepemimpinan ada pada seorang suami. Pada seorang suami. Maka istri yang soleha, walaupun dia punya harta, maka dia tidak akan sombong, bahkan dia akan menyerahkan hartanya kepada suaminya untuk mengolahnya. Demikian. Iya, dia tidak akan sombong, istri yang soleha. Demikian. Maka carinya istri yang soleha. Iya. Atsalitsa, yang ketiga dari afatun nikah, ayyakunal ahl wal walad yashghulunahu an dzikrillah azza wa jall ayaghda laylahu wa naharuhu bitamattu bidzalik wa la yatafarriqul qalbu lil fikri fil akhirah wal amlu laha wa hadhihi mujami'ul afat wal fawaid. wal hukmu ala syakhsin wahid. Nah, yang ketiga di dalam afatun nikah yang disebutkan oleh beliau yaitu keluarga istrinya dan anaknya mereka menyibukkan dirinya dari zikir kepada Allah. Ini dia. Iya. Maka dia menghabiskan malamnya, siangnya untuk bersenang-senang dengan keluarganya. Ia lupa akhiratnya. Maka tidak ada kesempatan di dalam hatinya untuk memikirkan perkara akhirat atau beramal karena akhirat. Ini bahaya. Dan ini banyak. Iya, banyak sekali. Ya tadi telah disebutkan tadinya dia sebelum nikah rajin taklim, rajin ini, rajin sodako. Ketika sudah nikah mulai menurun. Iya, semangatnya di dalam beramal untuk akhirat. Dikit-dikit untuk keluarga, dikit-dikit untuk keluarga. Seperti itulah. Dan sodako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal aulad iya mujabbanah. Salah satunya kata Rasulullah SAW, ya, wa mubakhilah. Anak-anak itu kadang menyebabkan ya seorang suami jadi penakut atau jadi bakhil. Nah, jadi bakhil. Kabar yang isinya adalah celaan. Nah, dan ini bahaya. Ya, maka ini kata beliau terkumpul padanya afat-afat yang lain dan akan luput hilang padanya faidah dari pernikahan yang dia rajut atau yang dia bangun. Ya, tujuan nikah itu kan menjaga al-afat, kehormatan kita agar terjaga dari perkara yang membinasakan dalam masalah asyahwat, ya kan? Dan juga dalam rangka tarbiyah di dalam keluarga. Tapi ketika dia terlena, kemudian juga lupa akan zikir kepada Allah, nah, taklimnya kurang semangat yang dan yang lainnya, kemudian bergaulnya juga sudah berganti, na'udzubillah min dzalik, ya, hatinya penuh kesibukan masalah dunia, maka akan hilang faidah-faidah dari pernikahan yang dia bangun. Yang ada adalah dia akan mendapatkan murka Allah. Demikian. Nah, walhukmu ala syakhin wahid bi anal afdal lahun nikah awul azuba mutlaqan masrufun ala ihatah bil mujami'i hadil umur. Hukum terhadap seseorang itu satu, yaitu bahwasanya apakah utama bagi dia nikah atau dia membujang secara mutlak. Ya, ditinjau dari afat, kumpulan afat-afat ini atau kekeliruan, ketergelinciran ini. Bal yan bagi lil murid an ya'ridha nafsahu ala hadhil ahwal wa in intafat anil afat wajtama'at lahul fawaid bi anna kana lahu mal halal wa husnul khuluq wa huwa ma'a dhalika syabun yahtaju ila taskini syahwa wa munfaridul yahtaju ila tadbiril manzil fala syak anna nikah afdal. Ya, bahkan seseorang yang menginginkan menikah, kebaikan ini dalam pernikahan ini, hendaknya dia mengkoreksi pada dirinya tentang keadaan-keadaan ini. Apabila dia hilang padanya faktor-faktor yang bisa menyebabkan dia tergelincir dalam pernikahan, kemudian dia bisa terkumpul padanya faidah-faidah, dia akan bisa mendapatkan faidah-faidah manfaat dari nikahnya. Ya, dan juga dia mempunyai harta yang halal, punya akhlak yang baik, bersamaan itu dia seorang pemuda yang butuh untuk menenteramkan syahwatnya. Naam, dan dia butuh untuk mengatur rumahnya, kebutuhan di dalam rumah tangganya, maka tidak ragu lagi bahwasanya nikah bagi dia itu lebih utama. Nah, dan sudah kita sebutkan hukum dari an-nikah. Kalau perkaranya dia bisa jatuh kepada yang haram, wajib hukumnya. Tidak boleh ditunda-tunda lagi. Wa in iftasat hadhihi al-fawaid wajtama'at fihi al-afsad fatarakahu afdal. Tapi kalau nikah akan hilang faidah-faidah yang dia akan dapat di dalam pernikahan. Iya. Naam. Enggak dapat, dia enggak bisa menjalankan sebagai seorang suami tanggung jawab. Dia tidak bisa memberikan hak kepada istrinya. Naam, atau dia bisa merasa kerepotan dengan anak. Iya. Kemudian justru wajtamat fil asad, terkumpul pada dia ketergencilan di dalam nikah, ya dia justru bisa terjerumus untuk mencari perkara yang haram, nah nipu atau yang lainnya akibat nikah karena dorongan ekonomi dalam keluarga. Maka kalau seperti itu keadaannya, fatarqahu afdal, meninggalkannya itu lebih utama. Maka inilah makna hadis Rasulullah SAW ketika seorang syabab tidak mampu nikah, ini dia maksudnya juga termasuk ini. Kalau dia tidak mampu, khawatir terkumpul padanya afat nikah, ketergelinciran di dalam nikah, dia justru lupa akan akhiratnya atau jatuh kepada mencari perkara yang haram, dia tidak bisa memenuhi hak-hak istrinya, enggak bisa sabar menghadapi istrinya, maka meninggalkan nikahnya itu lebih afdal, lebih utama kata beliau. Nah, wa hadza fi haqqi man lam yahtad ila nikah. Tentunya ini pada hak orang yang tidak butuh kepada nikah. Makanya kalau ada orang yang belum siap nikah, jangan dipaksa. Iya, jangan dipaksa. Iya, karena yang mengerti dirinya sendiri. Iya. Dia bisa enggak ketika nikah itu memang betul-betul menjalankan rumah tangganya penuh dengan tanggung jawab, bisa enggak? Nah, jangan dipaksa. Baik seorang banin atau anak laki maupun wanita, karena khawatir terjatuh kepada perkara ini. Tapi tentunya juga bukan berdasarkan was-was. Wah, kalau begitu anak enggak nikah, wah enggak juga. Ya. Kadang orang lain juga bisa menilai dia mampu, ya, keluarganya atau yang lainnya atau orang yang berilmu di sekelilingnya tahu antum mampu, cuma antum was-was takut. Kadang begitu. Ya, bukan berdasarkan was-was. Nah, tapi berdasarkan kejujuran dirinya, mampu enggak dia nikah. Kalau enggak mampu, yaitu banyak saum. Nah, wa hadza fi haqqi man lam yahtaji ila nikah fa in ihtaja ilai fa innahu yaljamhu. Ya, ini pada hak orang yang tidak butuh nikah. Maka kalau dia butuh nikah, maka harus dia nikah, tentunya dengan tadi, ya, siap bertanggung jawab, siap menjalankan rumah tangga, memenuhi hak-hak istrinya di dalam berkeluarga. Nah, wallahu a'lam bissawab. Tafadhalu wa barakallahu fikum. Subhanallah.